فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب. فصل tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah sunnah-sunnah ratibah. Sunnah ratibah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringi salat-salat wajib kita. Karena sallallahu alaihi wasallam yuhafidu ala 10 rak'atin fi al-hadar daiman. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga 10 rakaat ketika beliau hadir, tidak melakukan perjalanan, terus menerus beliau menjaga 10 rakaat ini. Wa hiya allati qala biha Ibnu Umar, 10 rakaat itu adalah yang seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Maksudnya 10 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau dari ketika melakukan salat 5 waktu. Jadi 10 rakaat ini menyertai salat 5 waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu rakaatain qabla dhuhur, 2 rakaat sebelum salat dhuhur, wa rakaatain ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Jadi 4 rakaat. Wa rakaatain ba'dal maghribi di baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumah beliau. Wa rakaatain ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa rakaatain qabla salati subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Assalamualaikum. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 10 rakaat. Baik. Maka jangan, barakallahu fikum, jangan kita melalaikan rawatib ini. Dan kita juga ingatkan ummahat yang ada di rumah. Baik. Akhawat yang ada di rumah, untuk jangan meninggalkan rawatib ini. Barakallahu fikum. Jangan meninggalkan rawatib ini. Jangan kau cuma salat sendirian, cuma salat wajibnya saja yang dilakukan. Baik. Jangan cuma salat wajibnya saja yang dilakukan. Dilakukan juga salat-salat rawatibnya, berlaku tetap. Salat rawatib untuk perempuan. Baik. Jangan seperti orang-orang awam yang menganggap, oh, sekolah cuma sunnah. Baik. Yang artinya menurut mereka, ya boleh ditinggalkan. Tidak apa-apa ditinggalkan, tidak masalah ditinggalkan. Kebalikannya ketika itu adalah perkara makruh. Sekolah cuma makruh. Dengan kata-kata sekolah cuma makruh, mereka melakukannya. Semestinya dibalik. Yang makruh ditinggalkan, yang sunnah dirajinkan untuk kita melakukannya. Baik. Kali kita ingatkan ummahat yang sholat di rumah, dan memang cuma di rumah mereka lebih afdal, tetap mereka melakukan sholat-sholat rawatib ini, sholat sunat-sunat yang lainnya. Allah al-Musta'an. Baik. Bukan berarti cuma 10 ini yang dilakukan oleh beliau, ada juga salat tahiyatul masjid, barakallahu fikum, ketika kita masuk masjid, kemudian salat rakaat wudu, barakallahu fikum, kemudian juga salat 2 rakaat di antara adzan dan iqamah, selain salat ini ya, selain salat rawatib ini. Baik. Juga di antara apa yang kita katakan tadi, di antara adzan dan iqamah ada 2 rakaat. Kata Rasulullah, baina kulli adzanaini shalah, baina kulli adzanaini shalah, baina kulli adzanaini shalah liman syaa. Di antara 2 adzan ini, adzan dan iqamah maksudnya, ada salat bagi siapa yang hendak melakukannya. Bagi siapa yang hendak melakukannya. Jadi ini 10. Fahadihi lam yakun yada'uha fil hadari abadan. Perhatikan baik-baik kata al-imam. Fahadihi 10 rakaat ini yang mengiringi salat-salat 5 waktu, lam yakun yada'uha, tidak pernah beliau tinggalkan selama beliau hadar. Selama beliau mukim di tempatnya tidak sabar. Malamma fatathu ar-raka'atani ba'da dhuhri qadahuma ba'da al-'ashr. Dan ketika satu saat luput dari beliau 2 rakaat setelah zuhur, akhirnya beliau mengqadanya setelah asar. Wa dawama 'alaihima, akhirnya beliau mudawamah setelah asar itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan idza 'amila 'amalan asbathahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melakukan satu amalan, beliau menetapkannya, melakukannya terus menerus. Baik istiqamah di atasnya. Wa qada'u sunan rawatib fi awqatin nahyi 'ammun lahu. Baik. Wa li ummati. Wa qada'u sunan ar-rawatib. Teman deh. وقضاء سنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته. طيب. وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي فمختص به كما سيأتي تقريره ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله تعالى. على كل من قضاء سنن الرواتب di waktu-waktu yang terlarang ini boleh untuk beliau dan untuk umatnya. Semisal kita terbiasa melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi setelah dikumandangkan azan tentunya sudah masuk waktu. Kita melakukan sholat 2 rakaat qabliyah al-fajr, ima di rumah wa ima di masjid. Suatu saat kita terjatuh sakit, atau kita kelelahan, atau kita terlambat tidur misalnya. Baik. Bangun kita pada saat sudah dikomat. Lokbor, masya Allah, kumat. Sahih. Sesegera mungkin dia wudu, barakallahu fiikum. Sahih, dia bersih diri, wudu. Segera dia lari ke, tidak juga lari, barakallahu fiikum. Tidak boleh lari, puan. Maksudnya, sudah kita belajar tidak boleh lari, jangan lari, jalan kencang saja tidak boleh, barakallahu fiikum. Maksudnya, tidak ada kegiatan lain yang dia lakukan, kecuali yang menyokong dia untuk segera melakukan sholat. Artinya ada kegiatan lain, dia wudu, kemudian dia bersegera datang ke masjid. Tidak ada lagi waktu untuk melakukan sholat 2 rakaat qabliyah ini. Barakallahu fikum. Maka boleh diqadha selesai melakukan sholat subuh. Barakallahu fikum. Atau nanti setelah naik matahari. Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Tapi jangan ini terus yang dilakukan. Seakan-akan rakaatai al-fajr ini ba'da al-fajr. Paham? Baik. Letaknya dia sebelum fajar, barakallahu fikum. Sebelum subuh kita lakukan, kita maksudnya kapan-kapan kita keluar dari kebiasaan kita, boleh kita mengqadanya. Paham barakallahu'alaikum. Baik. Tertidur kita, atau kecapean kita, atau yani terlambat terlambat tidur, biasanya terlambat bangun juga. Al-muhim, tidak ada kesempatan, maka dilakukan setelah melakukan sholat subuh, walaupun waktu-waktu terlarang. Baik. InsyaAllah, kata al-Hafidz, kata Al-Imam Al-Qayyim, wa qada'u sunani rawatib fi awqati an-nahyi 'amun lahu wa li ummati. Mengqada' sunnah-sunnah rawatib, masyaallah. Menunjukkan tentang pentingnya ini sampai harus diqada. Paham barakallahu fikum. Tetap bisa dilakukan qada'nya walaupun waktunya terlarang. 'Amun lahu wa li ummati. Wamal mudawatu ala tilka rakaataini fi waqtin nahyi famukhtassun bihi. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus-menerus melakukan salat dua rakaat setelah asar, paham ini? Yang asalnya itu adalah salat apa? Salat ba'dal asr, ba'da zuhur, dua rakaat ba'da zuhur. Beliau usai melakukan salat zuhur, langsung ada tamu. Barakallahu fikum. Tidak ada kesempatan beliau untuk melakukannya, terpaksa beliau mengkabarnya nanti di mana? Pada salat asar. Karena beliau sudah menjadi kebiasaan beliau kalau melakukan sesuatu, beliau terus-menerus melakukannya. Maka di sini dikatakan melakukan rawatib ba'dal asr ini mukhtasun bihi, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama sayati taqriru dzalika fi da, kama sayati taqriru dzalika fi da fi dzikri khasaisihi insyaallah taala. Dan insyaallah kita akan bahas tentang masalah kekhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang boleh beliau lakukan yang tidak boleh dilakukan oleh umat. Ini namanya khususiyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, termasuk di antaranya adalah apa? Menikahi lebih dari 4 istri. Khususiyah. Dan yang lainnya, nah insyaallah kita akan baca nanti. Wa kana yusalli ahyanan qabla dhuhri arba'an. Ya jelas, yang rawatib itu berapa? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Paham? Lah sekarang ada tambahan di qabla dhuhur ini. Wa kana yusalli ahyanan qabla dhuhri arba'an. Terkadang beliau melakukan salat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat. Kama fi sahih Bukhari, sebagaimana dalam sahih Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha, annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yadau arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, beliau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini qabla al-ghadati, dan 2 rakaat sebelum fajar. Faima yuqal innahu sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla fi baitihi shalla arba'an wa idza shalla fil masjid shalla rak'atain wa hadha adha. Untuk kita memahami ini bagaimana bisa? Kata Ibnu Umar, 2 rakaat sebelum zuhur. Paham? Kata Aisyah, 4 rakaat sebelum zuhur malam. Maka kata Al-Hafidz, faima yuqal, untuk menggabungkan riwayat ini, annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla fi baitihi shalla arba'an. Bahwa Rasulullah SAW kalau salat rawatib di rumahnya, beliau melakukannya 4 rakaat sebelum zuhur. Karena ini periwayatan dari Aisyah. Aisyah tidak akan mungkin apa? Meriwayatkan kecuali apa yang dia lihat. Yang dia lihat adalah apa yang terjadi di rumah beliau. Paham warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Ibnu Umar tidak akan dia melihat kecuali apa yang dia lihat dari masjid Rasulullah SAW. Maka untuk mengkelopkan dua riwayat ini, yakni kalau Rasulullah SAW melakukan salat setiap qabla zuhur itu di masjid, maka 2 rakaat beliau lakukan. Tapi kalau beliau melakukannya di rumah, maka beliau melakukannya 4 rakaat. Baik. Wa idza shalla fil masjid shalla rak'atain wa hadha adhhar, dan ini yang lebih nampak untuk kita mengkelopkan 2 riwayat ini. Wa imma yuqal, atau ada bisa kita katakan yang lain, kana yafalu hadza wa yafalu hadza fa haka kullu min Aisyah wa Ibnu Umar ma syahadahu. Terkadang beliau melakukan ini, terkadang beliau melakukan ini, dan semuanya meriwayatkan apa yang dia lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Ibnu Umar melihat Rasulullah melakukan cuma 2 rakaat, sementara Aisyah melihat bahwa Rasulullah melakukan yang 4 rakaat. Wal hadisani sahihani la matana fi wahidin minhuma, dan kedua-dua hadis ini sahih, tidak ada celah untuk dua hadis ini. Maka diqalu inna hadhihi al arba' lam takun sunnat adh-dhuhr bal hiya salatun mustaqillah kana yusalliha ba'da az-zawal kama dzakar Imam Ahmad an Abdullah bin Sa'id أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي بها عمل صالح. وقد يقال dan mungkin juga dikatakan bahwa 4 rakaat ini sebelum zuhur lam takun sunnat adh-dhuhr, bukanlah sunnat zuhur, bal hiya salatun mustaqillah, bahkan 4 rakaat ini salat tersendiri. Kana yusalliha ba'da zawal, yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah zawal. Kama dzakara Imam Ahmad an Abdullah bin Sa'id, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Sa'id, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazila asy-syams. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 4 rakaat setelah tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit. Wa qala innaha sa'atun tuftahu biha abwaabus sama', dan dia mengatakan bahwa ini adalah saatnya langit dibuka pintu-pintunya. Fauhibu ayyas adali biha amalun salih, dan aku senang untuk naik melalui pintu itu menuju Allah subhanahu wa ta'ala amal salih dari aku. Juga harinya sahih, barakallahu fikum. Baik, disahihkan dari Al-Imam Al-Bani rahimahullah. Wa bisunani ayda an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhri sallahuma ba'daha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhur, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak sempat melakukan salat 4 rakaat sebelum zuhur, sallahunna ba'daha, beliau melakukan setelahnya. Faqala Ibnu Majah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu al-arba'u qabla dhuhri sallaha ba'da rak'ataini ba'da dhuhr. Baik. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau luput 4 rakaat sebelum zuhur, beliau melakukannya setelah apa? Zuhur dan setelah 2 rakaat setelah zuhur. Paham? Jadi salat zuhur dulu 4 rakaat, kemudian salat ba'diyah 2 rakaat, kemudian salat apa? Qabliyah yang 4 rakaat. Baik, diqadha setelah salat zuhur. Jadi setelah salat zuhur ini berapa rakaat? 6 rakaat. Barakallahu fikum. 2 rakaat qabliyah ya ba'diyah, dan 4 rakaat qabliyah. وفي الترمذي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم melakukan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah salat zuhur. وذكر ابن ماجه ايضا عن عائشه, dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dari Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an qabla dhuhri yutilu fihinna al-qiyam wa yuhsinu fihinna ar-ruku'a was-sujud. Fahadihi wallahu alam hiya al-arba' allati aradat Aisyatu annaha kana la yada'uhunna wa amma sunnatu dhuhri fa rak'atani latani qabla, qala Abdullah bin Umar. Dari Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an qabla dhuhri yutilu fihinna al-qiyam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, beliau memperpanjang berdirinya di 4 rakaat ini. Wa yuhsinu fihi ar-ruku'a was-sujuda, dan beliau betul memperbaiki ruku dan sujudnya, menyempurnakannya. Fa hadhihi, maka 4 rakaat ini wallahu alam hiya al-arba'u allati aradat Aisyah. Ila 4 rakaat yang dikatakan oleh Aisyah annahu kana la yada'uhunna, bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Wa amma sunnatu dhuhr fa rak'atan allatani qala Abdullah bin Umar yuwaddihu dhalika anna sa'ira shalawati sunnatu harakatan rak'atan. Adapun baik sunnah dhuhr yang 2 rakaat yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, yuwaddihu dhalika anna sa'ira shalawat, memperjelas bahwa semua salat-salat sunnah yang dilakukan Rasulullah adalah 2 rakaat 2 rakaat. Wal fajr ma'a kauniha rak'ataini wan nasu fi waqtiha afragu ma yakun wa ma hada sunnatu harakatan. Demikian juga salat fajar, walaupun manusia afragu ma yakun, lebih lowong, lebih luang waktunya untuk dia melakukan salat sunnah. Tidak ada kegiatan, tidak ada kesibukan. Beda kan biasa kalau dalam ekologi yang hari, istilahnya orang masih bakuri nikah, kelar ini kerja, masih istilahnya demikian, barakallahu fikum. Pak, orang yang bekerja ini terkadang kasih kelar aja dulu. Itu sadiki leh. Akhirnya luput dari dia apa? Salat-salat sunnah. Barakallahu fikum. Luput dari dia salat-salat sunnah. Wallahu musta'an. Baik. Baik. Di waktu subuh, waktunya lengang. Tidak ada kesibukan. Baru bangun tidur. Baik. Dan juga biasanya agak waktunya panjang dari usai dikumandangkan azan sampai qomat, biasanya waktunya sampai 20 menit, sampai 30 menit terkadang bahkan di masjid-masjid tertentu. Kalau di masjid kita ini bahkan lebih molor, iya. Nah itu. Iya. Setengah jam. Iya. Di masjid kita ini setengah jam biasanya. Dari selesai nanti orang kelar semua sholat baru terbagi di sini. Nah itu. Barakallahu fikum. Maksudnya di sini waktu fajar itu waktu long, luang kita untuk melakukannya. Tapi toh tetap disunnahkan kita melakukan hanya dua rakaat. Itu pun tidak panjang-panjang. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan hanya Fatihah dengan Kuliahil Kafirun rakaat pertama, rakaat kedua Fatihah dengan Qul Huwallahu Ahad. Baik. Menunjukkan bahwa salat sunnah itu rawatib itu dua rakaat. Baik. Wa an-nasu fi waqtiha afraqu ma yakunun wa ma hadha sunnatu harakatan wa la hadha fatakunu hadhihi al-arba' allati qabla dhuhri wirdan mustaqillan sababu intisabun nahar. Jadi yang dikatakan oleh Aisyah ini bukan rawatib bahwa beliau melakukan sholat 4 rakaat ini. Baik. Fatakunu hadil arba' allati qabla dhuhur, yang dilakukan oleh Rasulullah 4 rakaat sebelum dhuhur, wirdan mustaqilan, sholat sunnah tersendiri. Sebabnya adalah karena pas pertengahan siang. Wa zawalu syams wa kana Abdullah bin Mas'ud yusalli ba'da zawali 8 rakaat. Dan Abdullah bin Mas'ud salat setelah zawal 8 rakaat, wa yaqul innahunna ya'dilna bi mislihinna min qiyamil lail. Dan beliau mengatakan sesungguhnya 8 rakaat ini sama seperti salat malam. Wa sirru hadha wallahu a'lam. Dan rahasianya ini adalah wallahu a'lam anna intisaf an-nahar muqabil intisaf al-lail. Bahwa pertengahan siang itu ya sama seperti pertengahan malam. Wa abwaab as-samaa' tuftahu ba'da zawali syams. Dan pintu-pintu langit dibuka setelah tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit. Wa yahsulu nuzulul ilahi ba'da intisaf al-lail. Dan turunnya, kalau di malam hari, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Fahuma waqta qurbin wa rahmah. Maka dua ini adalah dua waktu yang seorang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum dan rahmah. Hadza tuftahu bihi abwaabus sama' wa hadza yanzil bihi ar-rabb tabarak wa taala ila sama'id dunya. Kalau siang dibuka pintu-pintu langit, dan kalau malam tip Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Baik, itu rahasianya barakallahu fikum, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat bukan salat zuhur tapi salat khusus ba'da zawal. Baik. Yang ini ya jarang kita ketahui, jarang diamalkan. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal dengan sunnah. Barakallahu fikum. Terkadang hatta salat-salat rawatib yang jelas-jelas atau bahkan salat wajib saja terkadang orang malas melakukannya. Baik. Kita hendaknya senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-aun. Baik. Taufik, bantuan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dimudahkan melakukan amal-amal saleh. Kalau bukan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, betapa beratnya amal saleh itu. Sahih. Sahih. Betapa beratnya amal saleh itu. Kalau bukan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Sehingga Rasul harus mengatakan wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah. Sungguhnya itu sangat mudah bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Siapa yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terasa berat luar biasa. Baik. Berat. Subhanallah. Wa taufik min Allah Subhanahu wa taala. Wakad rawa muslim di sahihihi, dan telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Ummu Habibah qalat, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla fi yawmin wa lailatin 12 rak'ah buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan salat fi yawmin wa lailatin, di setiap hari dan malamnya, 12 rak'ah, 12 rak'at. Ini selain salat wajib tentunya, barakallahu fikum. Selain salat wajib yang lima ini, maksudnya dua ini mana sintai asyara, 12 rakaat ini salat salat sunnah. Siapa yang melakukan 12 rakaat ini, buniyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya rumah di dalam surga. Wazal an-Nasa'i wa Tirmidzi bihi arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha, yaitu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, dan 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum fajar. Qala an-Nasa'i wa rak'ataini qabla al-'ashr, dan berkata Imam Nasa'i, dan 2 rakaat sebelum asar, badal wa rak'ataini ba'da al-isya. Wa sahahu Tirmidzi wa dzakara Ibnu Majah an Aisyah tarfa'uhu man sabara ala 12 rak'atan min as-sunnah bana Allah lahu baitan bil jannah arba'an qabla al-dhuhr. Siapa yang senantiasa rajin melakukan 12 rakaat min as-sunnah, dari sunnah, bana Allahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah dalam surga. Arba'an qabla dhuhr, 4 rakaat sebelum dhuhr, wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya, wa rak'ataini ba'da al-maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa rak'ataini ba'da isya, wa rak'ataini qabla al-fajr. Barakallahu bikum. Ini yang kuat. Wa dzakara ayda عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغرب أظنه قال وركعتين بعد العشاء الآخرة. وهذا التفسير يحتمل أن يكون من كلام بعض الرواة مدرجا في الحديث ويحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا والله أعلم. Tapi yang ma'ruf, yang lebih banyak periwayatannya adalah 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelahnya. Kemudian ada pun asar, tidak ada salat rawatibnya. Baik. Ya ada langsung maghrib 2 rakaat setelahnya, kemudian isya 2 rakaat setelahnya, dan subuh 2 rakaat sebelumnya. Baik, next tadi di hadis kita cukup sampai sini. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.